Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh sebagian para ulama ketika mereka berbicara tentang doa. Mereka menyatakan al-ijabatu ala qadri al-istijabah. Pengabulan itu tergantung penyambutan. Pengabulan itu tergantung penyambutan. Apa maknanya? Maknanya adalah salah satu faktor yang menentukan Allah mengabulkan permintaan-permintaan kita yang kita panjatkan pada saat kita berdoa adalah bagaimana kita menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa perintah atau itu berupa larangan. Masih segar di dalam ingatan kita, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'wati da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hambaku ketika ia berdoa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ujibu da'wati da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa yang ia panjatkan. Ketika ia meminta rizki, Allah akan kabulkan. Ketika ia meminta keturunan, Allah akan kabulkan. Ketika dia meminta surga, Allah akan kabulkan. Ujibu da'wata da'i da'an. Namun pertanyaannya, apakah ayat itu berhenti sampai di sini saja? Jawabannya tidak. Ayat itu belum selesai. Ayat itu ada kelanjutannya. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي, maka sambutlah seruanku. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, dan berimanlah kepada diriku. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, agar mereka mendapatkan petunjuk. Penggalan kedua ini yang dilupakan oleh banyak umat Islam. Mereka hanya mengandalkan penggalan yang pertama, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watan idza da'an. Jika hambaku bertanya tentang diriku, aku dekat dan aku kabulkan permintaan yang mereka panjatkan. Mereka lupa bahwa ayat ini belum selesai. Ada penggalan kedua yang tadi kita bahas. Falyastajibu li. Sambutlah seruanku. Kalau Anda ingin doa Anda dikabulkan, sama seruan Allah. Kerjakan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan Anda sholat, Anda sholat. Ketika Allah perintahkan Anda puasa, Anda puasa. Ketika Allah perintahkan Anda bertauhid, Anda bertauhid. Ketika Allah perintahkan Anda mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Anda ikuti sunnah Rasulullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Anda berhijab dan berjilbab, Anda berhijab dan berjilbab. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Anda birrul walidain, Anda birrul walidain. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Anda untuk taat kepada suami atau berlaku baik kepada istri, Anda taat kepada suami atau berbaik kepada istri. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي, sambutlah seruanku. Ketika Allah larang kita untuk memakan hal-hal yang haram, maka jangan sentuh hal-hal yang haram tersebut. Ketika Allah larang kita untuk berzina, jangan berzina dan jangan dekati zina. Ketika Allah larang kita untuk meminum khamar, jangan meminum wine, jangan meminum minuman keras dan seterusnya. Jika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi. Lalu secara spesifik Allah tekankan masalah iman. Kalau Anda ingin doa Anda dikabulkan, berimanlah kepada Allah dengan iman yang benar. Iman yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah yang sahihah. yang bersih dari noda-noda syirik, noda-noda kemunafikan. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah kepada dunia, jangan beribadah kepada orang saleh yang sudah meninggal dunia. Jangan meminta-minta kepada mereka, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tekankan, bahwa diijabahnya doa kita itu sangat bergantung dengan respon kita pada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan seberapa tebal iman kita kepada Allah Jalla wa Ala. Apabila kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, ujibu da'watan da'i tada'an, aku akan kabulkan doa yang mereka panjatkan. Dengan demikian, marilah kita evaluasi sikap kita kepada perintah Allah. Marilah kita evaluasi bagaimana respon kita pada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, karena ini sangat menentukan doa kita. Perbaiki sikap kita. Di luar doa kita, maka Allah akan terima doa-doa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.